الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari Sahih Al-Adabul Mufrad karya Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Masuk pada ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu fadli man mata lahul walad, bab keutamaan orang yang meninggal anaknya, keutamaan orang yang meninggal anaknya. Jamaah sekalian, meninggalnya seorang anak adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Betapa tidak, anak adalah buah hati. Sebagaimana yang telah dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anak itu adalah samaratul fuad, buah hati. Sebab rasa cinta orang tua kepada seorang anak itu sangat besar. Oleh karena itu, perpisahan dengan sang buah hati tentu sangat menyedihkan. Bahkan tidak jarang menggoncang jiwa dan menjadikan seseorang itu sangat bersedih. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam benar-benar diberikan perhatian dan diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya orang tua menghadapi perpisahan dengan sang buah hati. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab khusus tentang keutamaan orang yang meninggal anaknya sebagai hiburan bagi setiap orang tua yang berpisah dengan buah hatinya. Namun berpisah bukan untuk selama-lamanya, melainkan perpisahan yang sebetulnya sangat sementara, singkat saja. Tidak lama lagi kita akan berjumpa kembali di negeri akhirat pada hari kebangkitan, di negeri yang kekal. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah meninggal tiga anak salah seorang dari kaum muslimin, tiga anaknya salah seorang dari kaum muslimin, lalu kemudian dia akan disentuh oleh api neraka. Lalu kemudian dia akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya untuk memenuhi sumpah. Kecuali hanya untuk memenuhi sumpah. Baik, inilah hadis yang pertama di dalam bab ini. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga tentang keutamaan seorang muslim yang meninggal anaknya. Seorang muslim yang meninggal anaknya. Apa keutamaannya? Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak akan masuk neraka. Artinya pasti dia masuk surga. Namun dia hanya akan meraih itu dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama, dia seorang muslim. Yang pertama, dia seorang muslim. Artinya kalau dia kafir, maka dia tidak akan meraih keutamaan ini. Kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan meraih keutamaan ini. Iya. Oleh karena itu, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran tentang keutamaan tauhid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li ahadin minal muslimin, salah seorang dari kalangan kaum muslimin. Siapa yang disebut muslim? Orang yang bertauhid. Walaupun dia banyak dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran, tetap saja dia disebut muslim. Kenapa? Karena dia memiliki tauhid. Subhanallah. Sebetulnya ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik. Keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya sebab-sebab yang dapat menutupi dosa-dosanya. Di antaranya apa? Musibah. Allah timpakan kepadanya musibah. Semakin berat dan semakin besar musibah yang dia hadapi, semakin besar pula musibah atau dosa yang akan dihapus darinya. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu anhu biha khotayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu akan terhapus dosa-dosanya, walaupun hanya sebuah duri yang menusuk dirinya, duri kecil. Apalagi musibah besar, kehilangan orang yang paling dia cintai. Andaikan uangnya 1 triliun hilang, itu masih lebih mending daripada kehilangan seorang anak. Ya. Tentunya akan semakin banyak dan semakin besar pula dosa-dosanya yang akan diampuni. Tapi dengan syarat apa? Dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita keutamaan tauhid. Adapun bagi orang-orang kafir, dosa mereka tidak akan terampuni dengan sebab apapun selain daripada taubat. Selain daripada taubat. Iya. Itu bagi orang-orang kafir. Enggak ada manfaatnya mereka meninggalkan dosa. Bahkan mereka melakukan kewajiban juga tidak ada manfaatnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebabkan dosa-dosa mereka diampuni. Sampai mereka meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan betapa murkanya Allah terhadap orang yang melakukan dosa kesyirikan. Di dalam firman-Nya, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi, inilah keutamaan tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadanya sebab-sebab yang dengan itu terhapus dosa-dosanya. Di antaranya adalah dengan ditimpa musibah. Ditimpa musibah. Kesedihan, kegalauan, kegoncangan jiwa, itu bagian dari musibah. Bahkan lebih besar daripada musibah yang sifatnya fisik. Daripada musibah yang sifatnya fisik. Iya. Jadi itu syarat yang pertama. Seorang yang akan meraih keutamaan ini, yaitu terlepas dari azab neraka, yang pertama dia muslim. Yang pertama dia muslim. Yang kedua, meninggal anaknya. Meninggal anaknya. Hanya saja di sini dikatakan tiga anak. Apakah dipersyaratkan harus meninggal tiga-tiganya? Jawabannya tidak. Sebagaimana insyaAllah ta'ala akan datang riwayat. Akan datang riwayat yang menjelaskan satu pun itu menyebabkan dia selamat dari api neraka. Ya. Jadi ada hadis lain yang menjelaskan walaupun satu. Enggak harus tiga. Baik. Kemudian, di dalam hadis ini katakan illa tahillatul qasam. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sekedar memenuhi sumpah. Maksudnya sumpah apa? Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-71. Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Pendapat yang benar tentang makna ayat ini dijelaskan para ulama mufassirin, melewatinya itu bukan melewati neraka. Maksudnya bukan masuk neraka, tetapi melewati sirat yang ada di atas neraka. Itu maksudnya. Itu saja yang akan menimpanya. Oleh karena itu dijelaskan para ulama, hadis ini juga sekaligus menjelaskan bahwa lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa yang melewati sirat itu hanya orang-orang kafir. Itu pendapat yang lemah. Iya. Nah, hadis ini menegaskan dia tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya dia akan melewati di atas api neraka tersebut. Karena itulah yang Allah katakan dalam surat Maryam ayat ke-71. Baik. Dan secara umum hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah. Keutamaan orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah. Ya. Apa keutamaannya? Dalam ayat ini atau dalam hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari api neraka. Ya. Ini maksud hadis ini, kalau dia bersabar. Kalau dia bersabar. Dan itulah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, agar membantu seseorang untuk lebih bersabar menerima kenyataan anaknya telah pergi meninggalkannya. Artinya kalau dia tidak sabar, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Maka ini syarat yang ketiga. Yang pertama tadi dia muslim, yang kedua meninggal anaknya, yang ketiga dia harus sabar. Dia harus sabar. Sebab kalau dia tidak sabar, maka Allah murka kepadanya. Gak mungkin dia lepas dari neraka kalau begitu. Iya. Jadi harus dihadapi dengan kesabaran. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang pahala orang yang sabar dan ridha. Inna idzamal jazaa' min idzamil bala'. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِتَ فَلَهُ السَّخَطَ. Sesungguhnya, besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Makanya para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, yang paling besar ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidup beliau, beberapa orang anaknya meninggal. Ibrahim, radhiyallahu anhu meninggal saat kecil dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini seorang nabi yang begitu kuat jiwanya. Ternyata beliau menangis. Namun tangisan beliau adalah tangisan kasih sayang. Karena begitu sayangnya kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau pun menangis. Sampai beliau berkata, "Inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Sesungguhnya berpisah denganmu wahai Ibrahim, kami sangat bersedih. Itu seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat ujian yang menimpa mereka. Demikian pula salah seorang putri beliau juga meninggal dunia di masa hidup beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amthal fal amthal." Orang yang paling keras ditimpa bala adalah para nabi. Kemudian yang semisal, lalu yang semisal. Yakni sesuai urutan keutamaan orang-orang atau manusia. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala. Kalau mereka ridho, maka Allah meridhoi mereka. Kalau mereka marah, maka Allah pun murka kepada mereka. Jadi, bagaimana mungkin kalau seseorang itu marah, lalu dia selamat dari neraka? Jadi ini syarat. Yang ketiga, harus sabar menghadapi musibah ini. Iya. Kemudian ridho, menerima dengan lapang dada. Tidak boleh marah ataupun tidak senang dengan ketentuan Allah. Iya. Tidak boleh. Bahkan lebih tinggi lagi, andai seseorang itu bersyukur, maka lebih besar lagi pahalanya. Iya. Ini tiga tingkatan orang yang beriman ketika ditimpa musibah. Yang pertama bersabar, dan itu tingkatan paling rendah. Yang lebih tinggi lagi ridho, menerima dengan lapang dada. Yang lebih tinggi lagi adalah bersyukur. Inilah tingkatan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut mereka. Oleh karenanya, termasuk disunnahkan apabila meninggal anak seorang hamba, dia mengucapkan pertama sekali adalah alhamdulillah. Baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, sayang sekali hadis ini tidak disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi." Kalian telah mengambil anak hambaku. Fayaquluna na'am, maka mereka berkata iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Qabattum thamarata fuadi." Kalian telah mengambil buah hatinya. Fayaquluna na'am, maka para malaikat mengatakan iya. Kemudian kata Allah, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku tersebut? Dan tentunya Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu, yaitu mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak apa-apa kalau disempurnakan dengan alhamdulillah ala kulli hal. Seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa musibah. Maka ini yang dia ucapkan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya? Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan dengan rumah alhamdu. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya subhanallah, ditimpa musibah dia ucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, memuji Allah. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula jangan lupakan doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suaminya meninggal dunia. Ini pun berlaku umum apabila ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, termasuk anak. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minhu. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Pasti akan digantikan. Akan digantikan anak yang lebih baik insyaallah taala. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin faqalat ud'u Allah lahu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang anaknya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah untuknya atau doakanlah dia." Faqad dafantu thalathatan, sungguh aku telah mengubur tiga anakku. Artinya tiga anaknya meninggal dunia sebelumnya, sebelum anak ini. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtadharti bihidharin syadidin minan nar." Sungguh engkau telah memiliki penghalang atau pagar atau perisai yang akan membentengimu, ya, satu perisai yang sangat kokoh yang akan membentengimu dari api neraka, yaitu dengan sebab meninggalnya tiga orang anaknya. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, hadis ini sudah jelas menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang meninggal anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagaikan sebuah benteng yang kokoh yang melindungi seseorang dari api neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan hijab, penghalang dari api neraka. Iya. Maka hendaklah bersabar dan bersyukur. Apabila kita termasuk orang yang ditimpa musibah ini, mudah-mudahan dengan sebab itu Allah lindungi kita dari api neraka. Kemudian pelajaran yang lainnya, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang minta didoakan kepada orang lain, kepada orang yang soleh, dengan syarat orang tersebut masih hidup. Siapa yang berdoa kepada orang mati, maka dia telah menyekutukan Allah. Dan juga syarat yang lain, orang itu hadir. Hadir maksudnya dia berbicara langsung. Apakah langsung di hadapannya atau mungkin melalui surat? Iya. Siapa yang meminta kepada yang gaib, yang tidak mendengarkannya secara langsung, maka dia telah menyamakan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak melihat secara langsung. Iya. Jadi ini dibolehkan dan ini termasuk kategori tawassul, yaitu minta didoakan. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Khalid al-Abasi qala ma tabnun li fawajadtu alayhi wajdan shadida. Dari Khalid al-Abasi rahimahullahu taala ia berkata, telah meninggal seorang putraku, maka aku sangat bersedih. Fakultu, lalu aku pun berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Apakah engkau pernah mendengarkan sesuatu, yakni satu nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan hiburan terhadap jiwa-jiwa kami atau menenteramkan hati-hati kami karena kematian anak-anak kami atau orang-orang yang kami cintai? Jadi dia minta nasihat. Adakah engkau pernah mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian anak? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu minan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sigharukum da'amisul jannah." Kata beliau, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa anak-anak kalian, anak-anak kalian, anak-anak kecil kalian yang meninggal dunia adalah anak-anak yang bergerak ke sana kemari di surga. Anak-anak yang bergerak ke sana kemari di surga. Iya. Jadi persis seperti mereka di dunia bermain-main. Bergerak ke sana kemari maksudnya mereka bermain-main di surga. Subhanallah. Baik. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama tentunya keutamaan orang yang meninggal anaknya sekaligus keutamaan anaknya itu sendiri. Seorang mukmin yang anaknya meninggal dunia maka telah dipastikan surga. Kalau anaknya sudah masuk surga, maka dia akan menyusul. Dia pasti menyusul. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, bahkan riwayat yang lebih sahih. Dalam riwayat Muslim itu ada tambahan dengan lafaz yatalaqqa ahaduhum abahu au qala abawai. Anak yang sudah meninggal ini akan menyambut kedua orang tuanya. Fayakhudhu bi thawbihi. Lalu mereka menarik dari pakaiannya. Kama akhudhu ana bi sanfati thawbika hadha. Seperti aku menarik ujung pakaianmu ini. Dicontohkan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fala yatanaha au qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu al-jannata wa abahu. Maka dia akan terus menarik dan tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Subhanallah. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar kalau kita mengerti hakikatnya. Ya. Jadi anaknya itu akan masuk surga dan akan menarik kedua orang tuanya untuk ikut masuk ke dalam surga. Ini tentang anak-anak yang meninggal sebelum balik. Bagaimana dia tidak masuk surga? Dia enggak punya dosa. Enggak punya dosa. Sudah pasti masuk surga. Sebab yang belum balik tidak tercatat sebagai dosa. Kalau dia melakukan dosa. Hanya saja kalau orang tuanya biarkan dan mengganggu orang lain, tentu orang tuanya yang berdosa. Misalkan anak kecil dibawa ke masjid. Main-main di masjid, teriak-teriak di masjid. Orang tuanya enggak bisa melarang, tapi dia biarkan di masjid, enggak dibawa pulang. Yang berdosa orang tuanya. Anaknya itu enggak berdosa. Karena dia belum balik. Oleh karena itu dia pasti masuk surga. Dan subhanallah, ternyata Allah memberikan keutamaan besar kepada orang tuanya, yaitu dengan sebab anaknya itu, orang tuanya akan mendapatkan syafaat. Bahkan dengan cara ditarik oleh anaknya itu ke surga. Ya. Padahal kalau anaknya itu menjadi dewasa, kemudian meninggal, belum tentu menjadi penghuni surga. Ya kan? Makanya bersyukur. Allah menakdirkan dia meninggal di waktu kecil, belum balik, dia menjadi penghuni surga. Tapi ini gak boleh diharapkan. Bukan berarti kita mengharapkan anaknya cepat mati. Sebab mendidik anak menjadi dewasa dan memberi manfaat yang lebih besar kepada Islam, itu yang lebih baik dan lebih menyebabkan seseorang itu meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya, bahkan sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengarkan, anak yang soleh yang terus-menerus mendoakan orang tuanya akan menjadi pahala tanpa batas. Iya. Jadi kalau kita bicara lebih afdol, ya lebih afdol kalau dia tetap hidup dan apa namanya menjadi anak yang soleh. Iya, menjadi anak yang soleh. Ya. Baik. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah dianjurkannya meminta nasihat ketika ditimpa musibah. Ini yang dilakukan tabi'in yang mulia, datang kepada ulama besar, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika dia ditimpa musibah, mau kemana lagi? Jangan datang kepada dukun, jangan lari ke tempat-tempat maksiat untuk menenangkan jiwa, tapi datanglah kepada orang-orang yang ucapannya dapat mengingatkan kita kepada Allah, yang amalan-amalannya dapat menenteramkan hati kita. Ini yang dilakukan oleh tabi'in yang mulia Khalid Al-Absi ketika beliau sangat sedih. Ya, beliau katakan di sini, "Mata ibnun li fawajadtu alaihi wajadan syadidan." Meninggal anakku, maka aku sangat bersedih. Apa yang beliau lakukan ketika sangat bersedih? Beliau mendatangi seorang alim, seorang sahabat yang mulia, untuk apa? Minta nasihat. Minta nasihat yang dapat menghilangkan kesedihannya, mengurangi kegalauannya. Iya. Kemudian juga dianjurkan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dianjurkan kita minta nasihat itu nasihat yang disertai dengan dalil. Nasihat yang disertai dengan dalil. Makanya beliau berkata kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Adakah engkau pernah mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghibur hati-hati kami yang sedang bersedih karena kehilangan anak?" Jadi beliau minta nasihat disertai dengan dalil dari sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini nasihat yang terbaik. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasannya nasihat itu apabila diterima disambut dengan baik, akan dapat menenteramkan jiwa. Ya. Sebab nasihat itu, siapa yang mengingatnya, siapa yang mendengarkannya, itu bagian dari zikir kepada Allah. Dan Allah telah mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya. Dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan begitu seseorang mengingat Allah, maka hatinya menjadi tenang. Baik. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man mata lahu thalathatun minal walad,' barang siapa yang mati tiga orang anaknya, 'fahtasabahum dakhalal jannata,' lalu dia mengharapkan pahala dengan kematian mereka, maka dia akan masuk surga. Qulna ya Rasulullah wathnani. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan dua anak saja yang meninggal? Qala wathnani. Kata Nabi SAW, juga dua, sama, akan masuk surga. Qultu li Jabir, aku katakan kepada Jabir, wallahi ara law qultum wahidun laqala. Kata perawi hadis dari kalangan tabi'in, aku berkata kepada Jabir, andaikan kalian waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau satu? Niscaya beliau sallallahu alaihi wasallam juga akan menjawab, satu juga. Qala wa ana adhunnuhu wallahi. Lalu kata Jabir, demi Allah, saya pun menyangka demikian. Saya pun menyangka demikian. Maka ini adalah dalil yang kita sebutkan tadi, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Ini adalah dalil yang kita sebutkan tadi, keutamaan orang yang meninggal anaknya tidak disyaratkan harus tiga. Hanya saja tentu makin banyak makin besar keutamaannya, karena musibahnya semakin besar. Dua pun bisa saja dia dapat, dia mendapatkan pahala tersebut atau dimasukkan ke dalam surga. Bahkan satu pun, ini yang dipahami para sahabat, bahwa jumlah itu bukan sebagai pembatasan harus meninggal dua atau tiga, satu pun. Hanya saja mereka mungkin sudah segan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga telah kita sebutkan tadi hadis riwayat Tirmidzi, meninggal salah seorang anak, anak seorang hamba, lalu dia mengucapkan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk membangun sebuah rumah di surga yang bernama rumah alhamdu. Jadi jumlah itu bukan sebuah keharusan. Satu pun itu sudah cukup menyebabkan orang tuanya masuk surga. Iya. Tetapi dalam hadis ini disebutkan sebuah syarat, yaitu apa? Fahtasabahum. Dia mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah, yakni mengharapkan surga. Iya. Ini bagian dari kesabaran. Bagian dari kesabaran. Orang yang sabar itu, dia mengharapkan pahala atas musibah yang menimpanya. Iya. Seperti dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini. Iya. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh seseorang. Ketika dia ditimpa musibah, harapkan pahala. Sebab pengharapannya terhadap pahala bagian dari ibadah yang sangat agung. Ar-raja, pengharapan. Dan ini termasuk pengharapan yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Barang siapa mengharapkan surga kepada selain Allah, dia telah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ibadah ar-raja, pengharapan. Iya. Jadi hendaklah disertai dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, inna lanaqdiru alaika fi majlisika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu mengikutimu di dalam majlismu. Ya, artinya tidak mampu selalu mengikutimu. Fawaidna yawman na'tika fihi. Maka buatkanlah untuk kami satu hari sebagai jadwal khusus kami yang akan kami datangi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, mau'idukunna baitu fulan. Jadwal kalian adalah di rumahnya fulan. Faja'ahunna lidzalikal wa'd. Maka mereka pun datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Wa kana fi ma haddatsahunna. Dan di antara yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita ketika itu adalah, ma minkunna imra'atun yamutu laha thalathatun minal walad. Tidak seorang wanita pun di antara kalian yang meninggal tiga orang anaknya. Fatahtasibahum, lalu dia mengharapkan pahala dari Allah, illa dakhalatil jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Faqalat imra'atun aw ithnani, maka berkata seseorang, bagaimana kalau dua saja yang meninggal ya Rasulullah? Qala aw ithnan. Qala aw ithnan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua saja pun akan menyebabkan seseorang itu masuk surga. Kana Suhail, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, kana Suhail yatashaddad fil hadith wa yahfaz. Adalah Suhail, yaitu Suhail bin Saleh, orang yang meriwayatkan hadis ini dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Beliau adalah orang yang sangat ketat di dalam hadis, sangat berhati-hati. Dan beliau menghafal hadis. Walam yakun ahadun ayyak yaqdiru ayyaktub indahu, dan tidak seorang pun yang mampu untuk menulis di sisinya. Iya. Baik. Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, yang pertama, semangat wanita-wanita sahabiat, wanita-wanita sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai mereka minta kepada Nabi SAW waktu khusus bagi mereka. Sebab mereka tidak bisa seperti kaum lelaki yang terus-menerus mampu untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena keterbatasan wanita dengan segenap tugas-tugas rumahnya. Oleh karena itu mereka meminta mesti ada waktu khusus untuk mereka sejenak meninggalkan tugas-tugas rumah demi untuk menuntut ilmu. Iya. Dalam artian mereka tinggalkan tentunya bukan mereka lalaikan. Mereka selesaikan dulu tugas-tugas rumahnya. Baru kemudian mereka mendatangi majelis-majelis ilmu. Iya. Jadi minta jadwal khusus. Ini menunjukkan apa? Semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji wanita-wanita Ansar dan mendoakan mereka. Kata beliau, rahimallahu nisa al-Ansar lam yamna'hunna al-haya'u an dinihinna. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Wanita itu pemalu, tapi enggak boleh menghalanginya untuk mempelajari ilmu agama. Ya, bahkan mesti dia harus tanyakan hukum-hukum yang terkait dengan wanita. Dan Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Iya. Kemudian, pelajaran lainnya, bahwasannya dianjurkan untuk membuat jadwal khusus bagi wanita di rumah. Tetapi dikatakan para ulama, seperti dijelaskan Imam Asy-Syaukani rahimahullah, itu dengan syarat aman dari fitnah. Yaitu fitnah antara lawan jenis. Dengan syarat. Makanya adanya hijab itu adalah hal yang sangat membantu agar selamat dari fitnah. Iya. Syaratnya. Kemudian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan orang yang menghafal pelajaran. Coba perhatikan hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis tersebut, beliau menghafalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang keutamaan wanita yang meninggal anaknya. Beliau bisa menyampaikan kepada kita sebab beliau hafal. Kalau beliau tidak hafal, tentunya beliau tidak bisa menyampaikan kepada kita. Ya. Kemudian hadis ini juga, sebagaimana diletakkan Imam Al-Bukhari dalam bab ini, karena jelas menunjukkan keutamaan seorang ibu yang meninggal anaknya. Seorang ibu yang meninggal anaknya. Namun ini juga keutamaan mencakup ayah. Hanya saja disebutkan seorang ibu karena mungkin pada umumnya yang lebih bersedih adalah ibunya. Betapa tidak, sang ibu telah hamil, mengandung dirinya dalam keadaan susah. Kemudian menyusui. Kemudian merawat dan membesarkan. Dalam keadaan dia lagi lucu-lucunya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan khusus kepada para wanita. Iya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini dan juga hadis-hadis sebelumnya adalah harus menjadi impian terbesar setiap hamba. Harus menjadi cita-cita yang paling tinggi seorang hamba adalah kenikmatan di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus menjadi penghibur kita tatkala kita ditimpa musibah di muka bumi ini atau kita tidak berhasil meraih apa yang kita cita-citakan. Ada orang pengin kaya sampai mati enggak kaya-kaya. Miskin terus. Jangan sedih. Masih ada negeri akhirat. Masih ada negeri akhirat. Siapa yang beramal soleh, maka Allah akan menjadikannya orang yang sangat kaya raya di akhirat kelak. Iya. Jadi harus kenikmatan di akhirat itu memberikan hiburan kepada kita atas apa yang tidak bisa kita capai di muka bumi ini ataupun musibah yang menimpa kita. Iya. Ini harus menjadi cita-cita seorang mukmin. Masuk surga. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati. Juga disebutkan para ulama, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya kaum lelaki harus memiliki perhatian di dalam pendidikan kaum wanita, terutama pemimpin. Terutama pemimpin. Baik pemimpin keluarga maupun pemimpin negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara memberikan perhatian khusus kepada kaum wanita, memberikan jadwal khusus. Di samping jadwal umum yang mereka bisa ikuti, juga mereka diberikan jadwal khusus yang mungkin diberikan nasihat-nasihat khusus bagi mereka. Maka kaum lelaki, terutama para pemimpin, harus memiliki perhatian yang besar terhadap kaum wanita. Kalau mereka disia-siakan, mereka tidak dididik, maka akan memunculkan berbagai macam bencana dan malapetaka dengan sebab wanita. Karena fitnah wanita itu sungguh sangat besar. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Ummi Sulaim radhiyallahu anha qalat, dari sahabiyah yang mulia Ummu Sulaim semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kuntu indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal, aku pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu beliau bersabda, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimin yamutu lahuma thalathatu auladin illa adkhalahum Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Tidaklah ada dua orang muslim yang meninggal anak tiga orang anak keduanya kecuali Allah akan memasukkan kepada mereka ke dalam surga bifadli rahmatihi iyyahum, dengan sebab keutamaan rahmatnya untuk mereka. Qultu wathnani, maka kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bagaimana dengan dua ya Rasulullah? Qala wathnani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dua anak. Tidaklah ada dua orang muslim yang meninggal anak keduanya. Barangkali yang dimaksudkan di sini suami istri. Meninggal anak keduanya, maka dengan sebab itu Allah akan memasukkan mereka berdua ke dalam surga dengan sebab keutamaan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan orang tua yang meninggal anaknya. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya manusia itu masuk surga karena rahmat Allah. Dan bahwasannya Allah merahmati orang yang ditimpa musibah. Maksudnya kalau dia sabar dan dia mengharap pahala sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya. Maka karena mereka melakukan itu, Allah pun merahmati mereka. Dan apabila Allah merahmati seseorang, dia akan masuk surga. Oleh karena itu, hadis ini sekaligus membantah sebagian golongan-golongan yang menyimpang, atau golongan-golongan sufi ya, yang mengatakan, saya ikhlas beribadah kepada Allah. Tapi ikhlas yang dia maksudkan apa? Enggak mengharap surga apa-apa katanya. Dan tidak takut neraka. Sampai ada yang mengatakan, walaupun saya masuk neraka, yang penting Allah ridho, saya terima. Ini menunjukkan kebodohan. Justru orang yang mengharapkan surga ketika dia beribadah, itulah hakikat keikhlasan. Demikian pula dia takut dari neraka. Kenapa? Karena dia mengharapkan itu dari Allah. Mengharapkan balasan dari Allah, itulah keikhlasan. Kalau mengharapkan pamrih dari manusia, itu bukan ikhlas namanya. Ya, tapi dari Allah itu keikhlasan. Dan juga, hadis ini menunjukkan, apabila Allah meridhoi dan merahmati seseorang, maka dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan, gak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Allah ridho. Gak mungkin. Allah meridhoi seseorang, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Hadis yang berikutnya, qala an Sa'sa'ah bin Muawiyah annahu laqiya Abu Dzardin mutawahhishan qirbatan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Sa'sa'ah bin Muawiyah bahwasanya beliau menemui Abu Dzar. Beliau bertemu dengan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sedang membawa sebuah ember atau sebuah bejana yang terbuat dari kulit. Lalu beliau berkata kepada Abu Dzar, "Ma laka minal walad ya Abu Dzar? Apakah kamu memiliki anak wahai Abu Dzar? Apakah kamu memiliki anak wahai Abu Dzar? Atau ada apa dengan anakmu wahai Abu Dzar?" Qala. Maka Abu Dzar berkata, "Ala uhaddithuka?" Qultu bala. "Maukah kamu aku sampaikan sebuah hadis?" Maka beliau berkata, "Tentu saja." Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, "Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma min muslimin yamutu lahu thalathun minal walad lam yablughul hinf.' Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal tiga orang anaknya yang belum balik. Illa adkhalahullahul jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Bifadli rahmatihi iyyahum, dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu 'azza wa jalla kulla 'adwin minhu fikakahu likulli 'adwin minhu." Dan tidaklah seorang muslim membebaskan muslim yang lainnya dari perbudakan, kecuali dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk setiap anggota tubuhnya sebagai pembebas dirinya dari api neraka untuk setiap anggota tubuh. Jadi maksudnya, setiap anggota tubuhnya budak muslim yang dia bebaskan itu menjadi pembebas anggota tubuh yang sama pada dirinya dari api neraka. Iya. Jadi dia bebaskan kepalanya, maka kepalanya selamat dari api neraka. Dia bebaskan tangannya, maka tangannya selamat dari api neraka. Sampai disebutkan di dalam riwayat yang lain, dia bebaskan kemaluannya, maka kemaluannya pun selamat dari api neraka. Iya, ini keutamaan orang yang membebaskan budak. Budak yang muslim. Baik. Jamaah sekalian, sama dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang meninggal anaknya yang masih kecil-kecil. Ya. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah dan sebab Allah merahmati, yaitu apa? Kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah. Kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah. Maka ini adalah sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang telah dirahmati oleh Allah, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dan dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku yang dengannya aku rahmati siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata lahu thalathatun lam yablughul hinf adakhalahu Allahu wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah. Barang siapa yang meninggal tiga orang anaknya yang belum mencapai usia baligh, maka Allah akan memasukkannya dan semua anaknya tersebut ke dalam surga dengan keutamaan rahmatnya. Ini sama dengan hadis sebelumnya, menegaskan kepada kita luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang yang sabar ketika ditimpa musibah kematian anak. Baik. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Bab yang berikutnya sebetulnya masih terkait, atau kita selesaikan sekalian ya. Bab yang berikutnya, babu man mata lahu siqtun. Bab orang yang meninggal janinnya atau kegugurannya. Ya. Qala an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia senangi daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Tidak ada seorang pun dari kita yang harta ahli warisnya lebih dia senangi daripada harta dirinya sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, i'lamu, ketahuilah, annahu laysa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Ketahuilah, tidak ada seorang pun dari kalian yang harta ahli warisnya lebih dia senangi daripada hartanya sendiri. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Ketahuilah, hartamu adalah yang kamu sedekahkan, sedangkan harta ahli warismu adalah yang kamu tahan. Iya. Jadi hakikatnya harta yang kita tahan adalah harta ahli waris kita, bukan harta kita. Hadis yang mulia ini adalah dorongan kepada umat Islam untuk bersedekah. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, terdapat padanya dorongan untuk bersedekah. Apa keutamaan yang Allah akan berikan? Harta tersebut akan terus dia miliki, walaupun dia sudah meninggal dunia, tetapi dalam bentuk yang lebih baik, yaitu pahala dan ganjaran Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kalau dia bersedekah. Namun kalau dia tidak bersedekah, dia menahan hartanya, maka hartanya tersebut akan berpisah dengannya. Akan berpisah dengannya. Iya. Menjadi milik orang, yaitu menjadi milik ahli waris. Menjadi milik ahli waris. Bukan miliknya, tetapi milik orang. Iya. Akan tetapi, bukanlah maksud hadis ini seseorang itu boleh mensedekahkan seluruh hartanya kemudian menjadikan ahli warisnya enggak punya apa-apa. Ahli warisnya jadi fakir, sehingga kemudian mereka harus meminta-minta kepada manusia. Bukan itu maksudnya. Iya. Tetapi haruslah ada dari sebagian hartanya tersebut untuk dia sedekahkan. Tentu lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Namun dengan syarat tidak memudaratkan ahli warisnya. Tidak memudaratkan ahli warisnya. Itu syarat. Iya. Kemudian ada syarat yang lain lagi. Kalau dia sedang sakit, dan orang sakit biasanya lebih dekat pada kematian, dia tidak boleh mensedekahkan atau mewasiatkan untuk disedekahkan hartanya melebihi sepertiga. Melebihi sepertiga. Iya. Ini tidak boleh. Karena telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dalam kondisi dia sudah sakit, sudah dekat pada kematian, maka tentu akan memudaratkan ahli warisnya. Iya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Innaka antadhara warasataka agniya khairun min antadharahum 'alah." Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir. Iya. Jadi ini makna hadis ini. Baik. Intinya hadis ini adalah motivasi yang sangat kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersedekah. Karena sedekah itu pengaruhnya sangat besar untuk kehidupan di akhirat kelak. Iya. Sekarang apa hubungannya dengan bab apa ini? Seseorang yang meninggal janinnya atau keguguran. Apa hubungannya coba dengan sedekah? Coba dipikir-pikir. Dijelaskan para ulama, anak yang meninggal itu hampir mirip dengan harta kita yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itu lebih baik daripada anak yang masih hidup. Dalam artian anak yang masih hidup yang belum jelas ini mau jadi anak soleh atau jadi anak durhaka. Iya kan? Yang lebih baik yang sudah meninggal dalam keadaan dia meninggal dalam kondisi yang baik. Iya. Kalau dia meninggal dalam keadaan belum balik, sudah pasti kondisinya baik. Artinya dia husnul khatimah, akan masuk surga. Baik. Itu sisi pendalilannya. Kita masuk hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna fikum ar-raquq?" Apa yang kalian ketahui tentang ar-raquq? Apa yang kalian ketahui tentang ar-raquq? Qalu ar-raqubul ladzi la yuladu lahu. Kata para sahabat, ar-raqub itu adalah orang yang enggak punya anak. Tidak pernah dilahirkan untuknya atau tidak pernah melahirkan seorang anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La. Bukan itu ar-raqub. Walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'an." Tetapi ar-raqub itu adalah orang yang sempat memiliki anak kemudian meninggal dunia. Itu maknanya. Orang yang punya anak kemudian anaknya itu hilang meninggal dunia. Baik. Ini adalah dalam konteks pujian terhadap ar-raqub. Ya. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang kehilangan anak. Dan juga mencakup anak yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan. Sama. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna fikum as-sur'ah?" Ma ta'udduna fikum as-sur'ah? Apa yang kalian ketahui atau yang kalian anggap tentang orang yang kuat bergulat? Kuat dalam pertarungan. Qalu huwa alladhi tasra'uhu ar-rijal. Kata Nabi sallallahu, kata para sahabat, dia adalah orang yang bisa mengalahkan para lelaki. Faqala la. Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Walakinna sura'a alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya dalam keadaan marah. Yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ya. Hubungannya dengan bab ini ada dua kemungkinan dikatakan para ulama. Yang pertama adalah lanjutan daripada hadis sebelumnya. Yang kedua, sebetulnya jelas hubungannya. Yaitu apa? Orang yang ditimpa musibah juga harus bisa mengendalikan diri. Sebagaimana orang yang marah, demikian pula orang yang bersedih, mestilah mampu mengendalikan diri. Dan kalau dia mengetahui hadis-hadis yang mulia ini, yang menjelaskan keutamaan orang yang ditimpa musibah, pastilah membantu dia untuk dapat mengendalikan dirinya. Karena termasuk dosa besar, orang yang tidak bisa menguasai dirinya ketika ditimpa musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man syaqqal juyuba, man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Ya, karena ditimpa musibah dia menyiksa dirinya, merobek-robek di bajunya. Dan yang semisalnya. Ini termasuk dosa besar. Jadi harus sabar, harus bisa menguasai diri. Baik. Jadi Imam Bukhari rahimahullah telah mengingatkan kita tentang kematian anak, baik anak yang sudah lahir maupun yang masih berada di dalam kandungan. Iya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan sambil menunggu pertanyaan, ada sedikit faedah terkait dengan wanita yang keguguran. Terkait dengan wanita yang keguguran. Ada sedikit faedah terkait hukum-hukum wanita yang keguguran. Dijelaskan para ulama, apabila wanita itu keguguran, masih pada 40 hari yang pertama dan kedua, berarti di bawah 80 hari. 80 hari ke bawah. Maka itu hukumnya seperti darah istihadah. Wanita yang keguguran, hukumnya seperti darah istihadah apabila 80 hari ke bawah. Kemudian, apabila sudah masuk hari ke-81, maka wanita itu dihukumi seperti wanita yang melahirkan. Artinya darah yang keluarnya adalah darah nifas. Kenapa? Karena janinnya di hari itu sudah mulai membentuk. Sudah mulai membentuk anggota tubuhnya. Iya. Sudah mulai membentuk anggota tubuhnya, maka dia dihukumi seperti wanita yang melahirkan, yakni harus menjalani masa nifas. Iya. Adapun sebelum itu, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Demikian pula dijelaskan para ulama, apabila sudah masuk 81 hari itu, itu juga berlaku bagi masa iddahnya. Artinya karena dia sama dengan orang yang melahirkan, berarti masa iddahnya juga berakhir. Baik, ini sekedar faedah Semoga bermanfaat. Pertanyaan, apakah zakat mal termasuk harta yang menjadi milik kita atau tidak? Iya, tidak diragukan lagi. Bahkan itu yang lebih afdal. Dari seluruh yang kita sedekahkan, zakat mal yang lebih afdal. Karena itu wajib. Iya. Apakah bisa seorang anak yang belum balig membawa orang tuanya masuk surga, sedangkan orang tuanya tidak soleh atau soleha, banyak berbuat maksiat? Jawabannya bisa saja. Kan tadi kita sudah bahas. Dengan syarat dia tidak melakukan syirik. Dan itulah faidahnya syafaat. Syafaat itu untuk diantaranya memberi syafaat kepada para pelaku dosa besar. Tapi dengan syarat, selain daripada kesyirikan dan kekufuran. Selain daripada kesyirikan dan kekufuran. Namun tetap saja enggak bisa kita pastikan. Ya. Sebab orang yang melakukan dosa-dosa besar, dia terancam masuk neraka. Bisa saja dia mendapatkan syafaat setelah masuk neraka terlebih dahulu. Atau bisa saja dia langsung masuk surga. Iya. Jadi, seperti hadis yang kita sebutkan tadi, dengan syarat dia muslim, dia tidak menyekutukan Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran dari kalangan umatku. Iya. Jadi, hal itu mungkin saja. Namun masih terancam masuk neraka. Tentu ini perlu kita khawatirkan, perlu kita takutkan. Iya. Bila anaknya yang meninggal telah balik, apakah masih mendapat keutamaannya bila anaknya soleh atau kurang soleha? Pertama, kalau dia anak yang soleh dan sudah balik, maka tidak diragukan lagi mendapatkan keutamaannya. Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak soleh? Pertama, orang tua tetap mendapatkan keutamaan. Karena walaupun dia gak soleh, tetap saja bersedih. Itu dari sisi orang tuanya. Adapun dari sisi anaknya, maka kembali lagi kepada kaidah ahlu sunnah, selama dia masih muslim, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, posisinya adalah tahta masyiatillahi azza wa jalla. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Kalaupun diazab, azabnya tidak kekal seperti orang-orang kafir. Apakah seorang yang anaknya sudah balig meninggal mendapat keutamaan seperti hadis jika memenuhi syarat? Sudah kita sebutkan tadi ya. Sama insyaAllah. Dia juga mendapatkan keutamaan. Itu dari sisi orang tuanya. Karena sama-sama sedih. Sama-sama ditimpa musibah. Iya. Dan juga, sebagian hadis yang kita sebutkan tadi, ada yang penyebutan belum balig, dan ada yang penyebutan umum. Iya kan? Tanpa menyebut anaknya itu sudah balig atau belum. Adapun dari sisi anaknya, kalau dia sudah balig, maka kembali kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita jelaskan tadi. Apakah lebih utama bersedekah dengan memberikan hadiah yang menyenangkan kerabat dekat tapi mereka berkecukupan, misal pada orang tua dan anak, atau pada orang lain yang butuh seperti fakir tapi bukan kerabat? Ini kalau bisa jangan dipertentangkan, sama-sama diberikan ya. Kepada orang fakir yang membutuhkan kita berikan, kepada orang tua kita, kerabat kita, kita berikan hadiah untuk menguatkan hubungan kekerabatan. Jadi dibagi-bagi aja. Ya. Bolehkah tidak memberi sedekah pada kerabat yang lebih dekat karena dikhawatirkan akan terus meminta-minta? Ya, subhanallah. Kalau ada orang yang meminta kepada kita, mestinya ini kita patut syukuri. Ini peluang kita beribadah. Ini peluang kita beribadah. Ya. Dan itu tidak menghalangi kita memberi nasihat kepadanya bahwa meminta-minta itu tercela. Tapi kalau kenyataannya kita lihat dia meminta karena dia butuh, itu peluang ibadah bagi kita. Apalagi kalau dia kerabat yang fakir, memang sudah kewajiban kita untuk membantunya. Iya. Jadi ambillah peluang tersebut, dan itu tidak menghalangi kita memberi nasihat untuk mencari harta yang lebih berkah. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan anak yang belum mukallaf dikarenakan dia cacat, walaupun ia sudah haid atau mencapai batas umur balig? Apakah ia termasuk anak yang belum balig? Ia masih seperti bayi 3 bulan. Kalau maknanya dia adalah tidak memiliki akal yang sehat, sehingga dia tidak mampu memahami syariat, tidak mau memahami perintah dan larangan, maka dia sama dengan hukum orang atau anak yang belum balig, sama. Sebab kan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Rufi al-qalam an thalathin, pena itu diangkat dari 3 orang. Seorang anak sampai dia balig, orang yang gila sampai dia berakal, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi dia termasuk seperti orang gila, tidak punya akal yang sehat, tidak dicatat dosa padanya, tidak dicatat dosa baginya. Iya. Jadi dia sama dengan anak yang belum balig, tidak dicatat dosa apa-apa. Tidak dicatat dosa apa-apa. Andaikan dia meninggal, hukumnya sama dengan anak yang belum balig, meninggal dalam keadaan tidak berdosa apa-apa. Iya. Meninggal dalam keadaan tidak berdosa apa-apa, dan insyaallah termasuk yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wallahu a'lam. Tanya lagi ya. Baik, mungkin kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.